Mitra bisnis, Kompas menulis, menciptakan pemerintah yang bersih ternyata menghadapi tantangan berat. Buktinya, sebagian dari ratusan PNS yang divonis bersalah karena kasus korupsi, malah masih aktif sebagai PNS, bahkan dipromosikan jabatannya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Prinsip hukum itu kan ada tiga ya. Pertama, secara filosofis itu harus mendukung keadilan. Kemudian secara yuridis harus mendukung penegakan hukum. Kemudian yang ketiga, secara sosiologis harus mendukung kemanfaatan secara sosial gitu ya. Nah, tak ikuti saja prinsip-prinsip hukum ini, apa yang terjadi ini sebenarnya bertentangan dengan asas keadilan, bertentangan dengan asas penegakan hukum, bertentangan dengan asas tentang kemanfaatan sosial. Nah, di sini memang aturan yang selain aturan yang menurut aku memang terlalu ringan, apalagi kalau dilihat hanya secara positif saja gitu, artinya sesuai dengan apa yang tercantum di dalam pasal-pasal. Apabila kita tidak memperhatikan apa yang kita sebut sebagai keadilan, penegakan hukum, dan kemanfaatannya. Ya seperti tadi dikatakan bahwa adil tidak orang yang sudah korupsi itu kemudian menjabat kembali jabatan publik begitu. Kemudian apakah ini dalam proses penegakan hukum kalau orang yang melakukan korupsi lalu kemudian menduduki jabatannya kembali? Terus pertanyaan kita berikutnya, apa sih manfaatnya orang yang sudah korupsi, orang yang sudah mengambil uang rakyat, sekarang malah diberikan kesempatan lagi untuk jabat sebagai rakyat publik dan melayani rakyat yang sudah dikhianati oleh mereka, kan kayak begitu. Memang ini seolah-olah dipertentangkan antara apa yang tertulis secara positif sebagai peraturan undang-undangan dengan kita pertentangkan dong dengan kenyataan tadi secara filosofi, secara yuridis, dan kemudian juga secara sosiologi. Ini memang bisa dilihat misalnya kasus di undang-undang pemerintah daerah begitu ya. Di situ disebutkan misalnya untuk kasus ini saja, pejabat kepala daerah misalnya bupati, wali kota, gubernur. Di situ disebutkan apabila ancaman hukumannya di atas 5 tahun dia tidak bisa. Berarti kan sebenarnya di bawah 5 tahun dia bisa menjabat sebagai atau masih mengajukan diri sebagai gubernur, bupati, atau wali kota begitu. Nah ini yang secara positif ada di dalam undang-undang Pemda. Ini yang pernah terjadi, dulu ada tahanan KPK, yaitu Bupati Bopendigul. Kan hukumannya kurang dari 5 tahun, dia berada di dalam penjara Cipinang, dan dari dalam penjara itu dia berkampanye dan menang, begitu. Dan ini juga kan yang terjadi dengan kasus bupati di daerah Mesuji, kan? Nah, seperti itu. Jadi, ini memang yang mesti menurut aku jadi perhatian kita, para penegak hukum, maupun juga para abdi hukum. Apakah kita taat buta kepada peraturan perundang-undangan yang memang secara positif itu tidak ada gitu. Artinya mereka tetap bisa. Ini kan yang dulu membebaskan Gubernur Bengkulu yang dibela Yusril Iza Mahendra kan. Karena ancaman hukumannya itu kurang dari 5 tahun. Karena itu dia dianggap ya masih tetap bisa dong jadi gubernur kan kayak begitu. Nah padahal kita harus tetap memperhatikan asas keadilan, asas penegakan hukum, dan asas kemanfaatan sosial. Di titik ini mestinya masyarakat berdiri karena keadilan, penegakan hukum, dan kemanfaatan sosial itu berdiri di depan daripada apa yang kita sebut sebagai positivisme hukum begitu. Demikian Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Saya Wendy Lim.